wasim malakama. Bila dimakan matilah ayah, tak dimakan mati bunda. Demikian pepatah lama. Lepas mulut buaya, masuk mulut harimau. Habis-habis empedu, maka datanglah madu. Bila dimakan matilah ayah, tak dimakan mati bunda. Demikian pepatah lama. Lepas mulut buaya, masuk mulut harimau. Habis-habis empedu, maka datanglah madu.